Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana wa ya ghafiral dhunubi ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. Ukhsyurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'azumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu-perindu kemuliaan, perindu-perindu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan belajar kita, dibimbing oleh Imam Besar Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala dengan kitab Adab Sulukil Muridnya. Sebelum kita membaca kitab Adab Sulukil Murid, ada mukaddimah yang memang sudah kami niatkan serempak di semua majlis. Akan kami beri mukaddimah tentang akidah dalam beberapa bulan ini, insyaallah kita akan hadirkan pemahaman tentang akidah. Akidah, agama yang diridhai Allah adalah Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah. Agama Islam, dan sebetulnya yang ada hanya Islam, enggak pakai embel-embel yang lainnya. Hanya Islam saja. Enggak ada embel-embel tambahan apa. Jadi agama ya Islam. Itu agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi bersama berjalannya waktu, ada di sana penjahat-penjahat akidah mengatasnamakan Islam, akan tapi jauh dari akhlak Islam. Seperti yang muncul pada zaman Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Ada kelompok yang mudah mengkafirkan, namanya Khawarij. Khawarij yang mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahkan yang membunuh Imam Ali adalah orang Khawarij. Banyak kelompok-kelompok atas nama Islam, akan tapi banyak pemikiran-pemikirannya jauh dari Islam. Termasuk ada nanti di sana ada Syiah, ada lagi Mu'tazilah, macam-macam. Nah, karena adanya bermacam-macam model agama yang disusupkan dari luar Islam, akhirnya banyak kesesatan, termasuk Mu'tazilah. Semula adalah sama dengan kita, adalah akidah Islam, akan tapi mereka kemasukan pemikiran-pemikiran yang salah di dalam berfalsafah, di dalam pemikiran falsafahnya, sehingga kaum Mu'tazilah banyak penyelewengan-penyelewengan. Sehingga karena banyaknya Islam-Islam yang tidak benar itu, maka perlu dikasih tanda yang benar itu kayak apa. Sehingga para ulama bersepakat bahasanya yang benar adalah Islam yang man alaihi ana wa ashabi, yaitu yang mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian akhirnya disebut dengan ahli sunnati wal jamaati. Baru muncul gelar Islam ahli sunnati wal jamaati. Dan dari masa ke masa, ya inilah Islam yang benar. Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah Islam ahli sunnati wal jamaati, dan harus diyakini. Kalaupun setelah itu kita melihat kelompok lain bagaimana, Sayyidina Imam Ali tidak pernah mengkafirkan kaum Khawarij, mengatakan itu adalah ikhwanuna baghaw alaina, mereka adalah termasuk saudara kita karena masih berasyhadu alla ilaha illallah. Tapi tidak dikafirkan oleh Imam Ali, bahkan juga tidak dikatakan sebagai orang yang bukan sebagai orang yang keluar dari wilayah Islam, bahkan dikatakan ikhwanuna baghaw alaina, mereka adalah saudara-saudara kita, tapi telah berbuat zalim kepada kita, membunuh Sayyidina Imam Ali. Ahli sunnati wal jamaati harus kita yakini, baru setelah itu mandang orang lain apakah itu mengkafirkan atau tidak. Ini cara pandang itu. Ahli sunnati wal jamaati tidak mudah mengkafirkan orang di luar sana, tapi kita harus yakin bahwasanya akidah yang paling benar adalah akidah kita, adalah ahli sunnati wal jamaati. Di sana ada kelompok-kelompok lain, ada kelompok sampai derajat kafir seperti yang mengatakan ada Nabi setelah ada Nabi Muhammad dan seterusnya, itu kafir, keluar dari Islam. Tapi banyak kelompok-kelompok yang mereka melakukan kesesatan-kesesatan tapi tidak sampai derajat kafir, tidak sampai keluar dari Islam dan iman. Tapi yang harus kita yakini, kita adalah ahli sunnati wal jamaah, dan harus yakin. Tidak yakin berakidah tidak benar, yakin akidah kita adalah ahli sunnati wal jamaati. Kemudian bersama berjalanannya waktu juga ternyata ahli sunnah wal jamaah pun juga ada yang diselewengkan, sehingga orang mengatasnamakan ahli sunnati wal jamaati akan tapi ternyata jauh dari manhaj ahli sunnati wal jamaati, atau bahkan diantara mudah mengkafirkan diantaranya. Yang jelas ada kelompok-kelompok yang mengaku mereka adalah ahli sunnati wal jamaati akan tapi keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka dengan begitu perlu dijelaskan ahli sunnah wal jamaah model mana yang harus kita anut dan yang benar itu. Maka harus dijelaskan, dikembalikan kepada sejarah. Dari kaum ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah model apa yang benar ini? Dan yang selama ini menguasai dunia? Jawabannya adalah yang selama ini kita anut akidahnya, ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyyati. Maka hari ini sudah waktunya Anda berani berkata, aku adalah seorang muslim. Gak cukup ngomong muslim saja, sebab banyak muslim palsu sana, Islam palsu, Islam yang dipalsukan oleh orang di luar Islam. Tidak cukup kita mengatakan saya Islam, tapi harus berani mengatakan saya seorang muslim ahli sunnati wal jamaati. Dan hari ini pun tidak cukup kita mengatakan sebagai orang yang ahli sunnati wal jamaati, harus berani mengatakan asy'ariyyati atau maturidiyah. Asy'ariyah ada maturidiyah. Maturidiyah adalah kebanyakan di India sana. Kalau di Indonesia rata-rata asy'ariyah. Jadi Anda tidak perlu ragu untuk mengatakan saya adalah seorang muslim ahli sunnati wal jamaati asy'ari. Saya adalah asy'ari. Adapun bagaimana pandangan kaum asy'ariyah kepada orang di luar asy'ariyah, kita tidak mudah mengkafirkan. Itu bukan babnya. Babnya kita sekarang mengukuhkan ke dalam. Kita harus yakin dengan akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Dan yang diajarkan oleh para salafuna kita, pendahulu-pendahulu kita mengajarkan akidah asy'ariyah. Biarpun mungkin tidak semua dari kita sadar kalau kita asy'ari. Asy'ariyah itu apa sih? Mengikuti imam besar di dalam akidah, yaitu Imam Abdul Hasan al-Asy'ari. Kalau Maturidiyah adalah mengikuti Imam Abu Mansur al-Maturidi. Abu Mansur al-Maturidi. Dan juga anak nanti ada dari Mesir yang satu masa dengan Abu Mansur al-Maturidi. Kalau Abu Mansur al-Maturidi itu kan dari Samarkand, Uzbekistan. Kemudian kalau Abu Hasan al-Asy'ari itu dari Irak. Nanti ada lagi, cuman tidak banyak pengikutnya, yaitu Abu Ja'far at-Tuhawi dari Mesir. Jadi biasanya ini Abu Ja'far at-Tuhawi, Abu Mansur al-Maturidi, Abu Hasan al-Asy'ari, ini tiga tokoh besar yang secara umum usul akidahnya adalah sama. Hanya di sana ada satu yang tadi Imam Abu Ja'far at-Tuhawi punya kitab namanya Aqidah at-Tuhawiyah. Di sana banyak kitab ini disyarai oleh orang yang akidahnya ahli sunnah wal jamaah yang tidak sesungguhnya. Jadi numpang kebesaran Imam Abu Ja'far at-Tuhawi lalu mensyarai kitab tersebut dengan sarah dari hawa nafsu mereka. Akan tapi sekarang kita ngurusi ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah di negeri kita ini. Maka kalau orang mengikuti Abu Ja'far at-Tuhawi sama akidahnya dengan kita, mengikuti Abu Mansur al-Maturidi sama. Cuma di Indonesia adalah asy'ari ikut Abul Hasan al-Asy'ari yang meninggal di tahun 324. Abul Hasan al-Asy'ari bukan Syekh Hasyim al-Asy'ari. Kalau Syekh Hasyim al-Asy'ari baru, tapi Syekh Hasyim al-Asy'ari akidahnya adalah ngikuti Abul Hasan al-Asy'ari. Ini harus kita pahamkan. Jadi selama ini ada sebagian orang yang mengatakan yang penting Islam. Oh, enggak, hati-hati. Banyak Islam ngaco. Bukan Islamnya yang ngaco. Ini dirusak. Kita harus berani mengatakan aku adalah Islam ahli sunnati wal jamaati asy'ariyyati. Nah, adapun ciri asy'ariyah itu, kalau Anda pengen tahu, selama ini yang diajarkan oleh nenek moyang kita dari masa ke masa, kita di surau-surau kecil, kita masih kecil waktu itu, belum sempat ngaji kepada seorang guru, Bahkan buku belum sempat masuk madrasah sudah diperdengarkan di telinga kita akidah yang benar, yaitu di saat kita mendengar suara anak-anak kecil menjelang sholat, mereka membaca satu pujian-pujian, di antaranya adalah ini: Allah wujud kidam maka mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran muttakallima. Ini harus dihafal. Kalau rumah Anda ada satu keluarga yang tidak hafal ini, dicurigai jangan-jangan akidahnya sudah salah. Wajib menghafal, ini salah satu cirinya. Adapun pemikiran Asy'ariyah nanti lebih luas lagi. Dan ini hampir dilupakan. Kita menghafal masih kecil waktu itu. Ini adalah ciri Asy'ariyah. Dan sekarang sudah harus kita ini. Ingat, tapi setelah itu bukan berarti kita mengkafirkan orang lain, tidak. Tapi kita membangun keyakinan di dalam diri kita bahwasanya akidah kita benar, yaitu akidah Ahli Sunnati wal Jamaatil Asy'ariyati. Islam Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Kemudian nanti ada tambahnya untuk menyelamatkan kita. Di samping kita mengikuti akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, maka nanti kita harus berani mengatakan kalau kita di dalam membersihkan hati, dalam beribadah untuk menata kekhusyuan, kita ikut manhajnya ahli tasawuf, sufi. Sufi. Tasawuf. Maka jangan ragu mengatakan saya ikuti orang sufi, orang tasawuf. Memang di sana ada tasawuf-tasawuf yang rusak. Tasawuf yang rusak, bukan tasawufnya yang rusak. Ada penjahat-penjahat di dalam dunia tasawuf. Seperti juga ada penjahat dalam ilmu hadis, namanya waddo', pendusta dalam ilmu hadis ada. Penjahat dalam akidah ada. Penjahat dalam ilmu fikih ada. Penjahat dalam tasawuf ada. Kita tidak bicara dengan tasawuf yang nyeleweng. Tasawuf ngelantur tidak. Kita tasawuf yang benar, tasawuf syar'i. Tasawufnya Syekh Junayd al-Baghdadi, Imam Qushairi, Ghazali, Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Itu tasawuf yang dengan syariah. Bukan tasawuf khayal, bukan. Ada tasawuf suci, cuman ada di sana penjahat-penjahat tasawuf. Kita tidak urusan dengan kejahatan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada tasawuf, sementara tasawuf tidak pernah masuk, tidak pernah, dia tidak menekuni tasawuf yang sesungguhnya. Tidak ada hubungan dengan itu. Setelah sufi, Anda harus berani berkata bahasanya, di dalam urusan hukum-hukum, fikih, aku ikut manhajnya Imam Syafi'i, atau Imam Malik, atau Imam Abu Hanifah, atau Imam Hambali, namanya bermadhab. Jadi Muslim Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, jangan lupa. Kemudian setelah itu tasawuf sufi dan bermadhab. Ini adalah maksud identitas yang harus Anda miliki. Jangan sampai ada di antara kita, kalau Anda punya mantu kurang satu saja batal itu. Islam ngaku dengannya Muslim Ahli Sunnah wal Jamaah, ngaku Asy'ari, ngaku sufi, tapi katanya enggak mau bermadhab, batalin dia. Oh, ini berbahaya. Atau dia bermadhab Asy'ari tapi membenci kaum tasawuf, na'udzubillah. Ini juga bermasalah. Jadi ini lima hal ini yang harus dikukuhkan pada anak-anak kita, keluarga kita. Dan insya Allah mulai hari ini kita harus menyuarakan lagi tentang sifat 20 tadi di rumah kita, di SD-SD kita. Coba ibu kalau punya anak masuk TK, kalau di TK tidak diajarkan sifat 20 ini, hati-hati, berarti salah TK Anda. Salah dan salah benar, jangan main-main. Ini sifat 20 asas. Dan memang sifat Allah bukan hanya 20. Nanti akan kami sisipkan masalah akidah. Sifat Allah bukan hanya 20. Sifat Allah adalah banyak. Termasuk di dalam Asmaul Husna ada sifat-sifat Allah. Dan semua kesempurnaan kebaikan yang sesuai untuk Allah, yang layak untuk Allah adalah sifat Allah. Akan tetapi sebagian dari sifat Allah adalah sifat 20. Kenapa kaum Asy'ariyah kok mengedepankan sifat 20? Karena apa? Di dalam sifat 20 ini adalah terjadi perdebatan antara kaum muslimin dan kaum falasifah, kaum muslimin, kaum mu'tazilah. Nah ini. Jadi disitulah karena di sifat 20 ini mengundang termasuk kaum muslimin dengan kaum malahidah, orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, ateis. Sebab ada orang tidak percaya Tuhan, maka sifat wujud, kidam, kaum falasifah, nanti masalah kudrah dengan mu'tazilah. Maka 20 ini karena di dalamnya banyak perdebatan, sehingga oleh kaum Asy'ariyah dijelaskan ini dulu supaya orang tidak tertipu. Baik, ini adalah masalah akidah. Sekelumit masalah akidah, yang jelas Anda harus hafal sifat 20. Sifat 20 dulu sebagai ciri khas. Maka dari itu, kalau suatu ketika Anda menemukan ada orang yang mencaci maki sifat 20, katakan dia adalah keluar dari jalur kebenaran. Tidak bisa diingkari sifat 20. Yang mengingkari sifat 20, bagaimana kisah imannya? Yang mengingkari keberadaan Allah, yang mengingkari tentang kedahuluan Allah, yang mengingkari tentang keabadian Allah, bukan beriman, dia hilang imannya. Kalau mengingkari sifat 20, tidak punya iman. Sifat 20 harus dan diyakini. Dan di dalamnya adalah pemikiran-pemikiran yang dalam. Sehingga sebagian para ulama memang menghimbau kepada orang awam, yang penting hafal dulu deh dan mengetahui makna secara umum saja. Adapun debat-debat panjangnya, ini hanya dilakukan oleh orang-orang alim bersama orang-orang sesat yang mereka juga menggunakan pemikiran seperti kaum falsafah, kaum filosof-filosof, dan juga kaum mu'tazilah dan yang lainnya. Ini saja sekelumit yang perlu kami hadirkan tentang akidah. Jadi insyaallah nanti akan kami mencoba untuk mensyarahi sifat 1 yang pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, dan seterusnya. Sekelumit kita harus masuk akidah juga. Baik, ini saja insyaallah. Sekarang kita masuk kepada kitab Adab Sulukil Murid. Faslun qala al-musannif, yani qala al-Imam Haddad rahimahullah taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi masyaikhihi fid darini ila an qala. Faslun fasal. Wa min adarri syai'in 'alal murid. Paling membahayakannya kepada seorang murid pencari kebenaran, cari ridha Allah seperti kita adalah apa? Murid kita ini, murid. Murid itu yang mencari, yang punya kerinduan untuk mencari ridha Allah. Murid, bahasa Indonesia juga. Ahli tarekah, murid. Murid itu ahli tarekah, ibadah terus, biar sampai kepada Allah. Apa itu yang membahayakan? Talabul mukasyafat. Pengen bisa kasyaf. Pengen tahu, ini orang begini, kejadiannya apa ini. Mencari mukasyafat. Tahu gak orang ini zina, tahu gak orang ini zina. Pengen lihat aibnya orang, na'udzubillah. Washtiaku ilal karamat, pengen punya keramat. Bisa terbang di awang-awang. Beli tiket 500 ribu terbang, saya tadi terbang. Ada orang pengen yang puasa berhari-hari pengen bisa terbang. Pengen berjalan di atas air, naik perahu. Terus, hayalnya orang ini. Pengen naik jalan di tembok, cicak. Tidak usah aneh-aneh. Ada model orang rindu ini, mondok bertahun-tahun hanya puasa, tok pengen keramat. Keramat apa? Istiqomahmu nanti jadi keramat, ibadah. Lah ada, maka kata Imam Haddad, adarru syai' membahayakan kepada murid adalah kalau sudah pengen segera tampak keramat pada dirinya. Keramat, bisa terbang, bisa ngelipat bumi. Akhirnya mulai gak sholat. Saya katakan, kenapa kamu gak sholat? Aku sholat-sholat di Mekah. Di sini duhur, katanya sholat duhur di Mekah. Gak ada duhur Mekah sekarang. Sekarang isya bukan lagi. Jamnya beda. Hayal dia. Suruh sholat Jumat-Jumatan. Sudah sholat di Mekah. Gak ada. Mekah belum Jumat, Mekah masih pagi, malam-malam tuh. Ini ada orang aneh-aneh, hati-hati. Jangan duduk sama orang yang ngaku sufi, ngaku wali, ngaku kutub. Tapi tidak menjalankan syariah, enggak ada. Kata Imam Haddad nih, bukan saya ini. Wa khawarikil adat. Pengen punya khawarik. Khawarik itu adalah kejadian luar biasa, yaitu kejadian aneh-aneh itu. Hal-hal seperti itu diberikan oleh Allah, bukan kamu cari-cari. Wahia ketailah yang namanya karamah itu la tadharu lahu, tidak akan tampak kepada dia. Tidak akan tampak kepada seseorang karamat, tidak akan ditampakkan Allah kepada seseorang madama mustahiyan liduhuriha, kalau kamu merindukan untuk tampak. Kalau kamu mencari-cari tidak dikasih oleh Allah. Li annaha, sebab yang namanya karamah itu la tadharu illa ala yatiman yakrahuha, tidak akan diberikan Allah kecuali orang yang tidak menyenanginya. Jadi para wali itu kalau diberi oleh Allah karamat itu menutupnya seperti seorang wanita menutup darah haidnya, malu, takut. Misalnya ada seorang wali kekasih Allah, tiba-tiba diberi oleh Allah karamah, bisa ngapain misalnya? Pokoknya yang luar biasa, bisa jalan cepat, bisa ini. Kalau tiba-tiba bisa melakukan yang demikian, dia tuh menutupi, bahkan dinisbatkan, oh itu adalah keramatnya si fulan, bukan keramatku. Sekarang rebutan keramat malah. Diaku-aku miliknya orang. Dia merasa malu karena apa? Dia mikir, apakah pantas seperti aku diberi Allah, Allah seperti itu? Aku masih banyak dosa. Sehingga namanya karamah itu tidak akan tampak kecuali kepada orang yang dia itu memang tidak takut diberi oleh Allahnya seperti itu. Bahkan kalau ada orang diberi oleh Allah karamah, bisa terbang, lipat bumi, kalau ternyata dia terhenti kepada itu semuanya, maka tidak sampai kepada Allah. Dikatakan masaddana liqa'il mahbub ila wuqufu nabi ghairihi. Tidak ada yang menghalangi orang sampai kepada Allah kecuali berhenti kepada selain Allah. Karamat itu bagi para kekasih Allah adalah tantangan. Kalau dia terkagum dengan dirinya masuk ujub, hilang, tidak akan jadi waliullah lagi. Makanya mereka menghindar dari karamah-karamah seperti itu. Akan tetapi kadang oleh Allah sudah diberi, terlanjur diberi, mau gimana lagi? Tapi mereka menjaga, sehingga betul dikatakan seorang wali itu akan menutup keramatnya seperti seorang wanita menutup darah haidnya, begitu malunya. Sekarang malah cerita, tahu enggak keramat saya kemarin? Wih, pamer. Saya kutub. Saya wali. Enak aja ngomong begitu, ente ini siapa? Enggak begitu, kekasih Allah itu malu. Malu dengan Allah, kalau diberi sesuatu malu. Dia merasa masih banyak maksiat, matanya sering lihat haram atau macam-macam. Lihat. Waliyuriduha illa wala yuriduha. Man yakrahuha wala yuriduha. Jadi keramat itu kebanyakan akan ditampakkan oleh Allah kepada orang yang dari awal memang tidak mencari-cari seperti itu. Dia hanya beribadah karena Allah, ghaliban umumnya seperti itu. Wa qad taqa'u li tawa'ifin minal litawa'ifa minal maghrurin, akan tapi telah terjadi di sebagian beberapa kelompok dari orang-orang tertipu. Imam Haddad yang ngomong, bukan saya. Istidrajan istidraj, bentuknya kayak karamah, tapi ternyata istidraj itu begini. Istidraj itu seolah-olah kebaikan, tapi sebetulnya dengan ini mau dimasukkan ke dalam kehinaan. Jadi harta yang Allah berikan kepada kita ini bisa saja nikmat, bisa saja istidraj. Kalau tidak punya duit mungkin aman dari maksiat, gara-gara punya duit maksiat. Bisa saja seorang itu di saat tidak ada karamah yang tampak aman hatinya. Tapi di saat oleh Allah diberi karamah, tatoi menjadi sombong, maka karamah itu bukan karamat yang sesungguhnya, istidraj. Istidraj itu adalah begini. Kalau ada orang dorong kan biar maju, betul kan? Didorong biar maju. Tapi kalau begini kan biar jungkel. Nah itu loh, itu istidraj. Dikasih bukan mau diangkat oleh Allah, tapi dikasih mau dijerumuskan, dihinakan. Na'udzubillah. Bisa terbang sana sini, bisa gini, tapi menjadikan dia sombong. Mengaku dirinya wali saja takut. Oke. Mengaku. Karena apa? Wali itu kekasih Allah, kalau kasih Allah dekat pada Allah, kasih Allah diampuni oleh Allah, dia mengatakan aku seorang wali saja enggak berani, karena apa? Kalau sudah mengatakan dirinya seorang wali, maka dibahas oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, apakah mungkin seorang wali tahu dirinya wali? Kalaupun tahu, tidak akan ngasih tahu sama orang, karena apa? Khawatir masuk bab ujub dan sombong. Masa ngomong sama muridnya, saya itu wali kutub loh nak, belajar sama saya kamu nak. Tidak ada wali kayak begitu. Saya wali kutub, makanya dengan saya ya terus. Tidak ada yang begitu tuh. Jangan percaya. Menyembunyikan dia. Hal-hal semacam itu adalah antara dia dengan Allah, bukan antara dia dengan manusia. Orang sehingga mungkin manusia menganggap dia adalah orang rendah, tapi di hadapan Allah mulia. Uwais al-Qarni kutub. Uwais al-Qarni wali kutub. Di hadapan Allah besar, tapi Uwais al-Qarni tidak pernah mengatakan aku wali. Ini orang akhir zaman aku wali, kadang disetting. Kasih duit 500 ribu suruh bilang saya punya keramat. Kacau nanti. Bilang, oh iya, Buya kemarin terbang sana. Apa itu? Tidak ada. Saya selalu minta kepada Allah, ya Allah, jika engkau memberikan keramat kepadaku, jangan yang ditampak, jangan dilihat oleh orang. Sudahlah keramat istiqomah saja deh. Ya Allah, keramatku adalah keramat aku bisa mudah menjauhi kemaksiatan. Enggak usah pakai terbang di awang-awang deh. Pesawat saya tiap hari terbang tuh. Takut fitnah. Ini Imam Haddad. Saya senang Imam Haddad, bapak begini memang banyak pendusta-pendusta, adalah melalui begini, ngaku ini, ngaku itu. keramatnya orang diaku-aku. Tahu enggak yang tabrakan kemarin? Itu datang ke sini kurang ajar, makanya itu. Itu karena su'ul adab sama saya. Maksudnya dia pengen dia wali. Wali kok bikin celaka? Wali bikin rahmat, enggak bikin celaka. Kok ada wali bikin orang celaka gara-gara dia tabrakan? Wali bikin rahmat, enggak ada wali bikin celaka. Kok kasih Allah bikin rahmat, bukan bikin celaka. Dia punya kasih, enggak pengen ada orang itu melakukan kemaksiatan. Bahkan dikatakan seorang kekasih Allah punya imamah. Ada dikisahkan semalam kita duduk dengan guru mulia Habib Abdullah. Kisahkan ada seorang soleh wali, orang baik, punya imamah. Imamahnya itu mahal, jenis imamah yang bagus. Akhirnya lagi tertidur, ada yang mencuri. Karena dicuri oleh orang, dikejar orang itu, cuma ngejarnya bukan untuk mengambil. Wahab tuka, aku berikan kepadamu, kul qabil tu, terima. Lari orangnya. Cuma gak mau dia tuh mencuri, jangan sampai barangnya jadi barang haram. Aku berikan kepadamu, bilang aku terima, dikejar. Aku berikan kepadamu, aku terima. Apalagi itu. Kasih sayang sama orang, terima. Lari orangnya, ketakutan dipikir. Mau dipegang, bukan, maksudnya apa? Biar halal, gitu loh. Penuh kasih. Barangnya dicuri. Berdoa, ya Allah, jadikan itu curian terakhirmu, ya Allah. Curian terakhirnya, ya Allah. Dan jadikan tobat. Bukan mengutuk, wali mengutuk, gak ada itu. Penuh kasih. Memandang orang dengan kasih. Dan tidak ada pelanggaran syariat zahir itu, gak ada. Syariat paling dijaga oleh Allah. Dia menjaga syariat. Dan Allah akan jadikan dia menjaga. Kama annal anbiya'a ma'zumuna fa innal awliya'a mahfudun. Seperti halnya kalau Nabi maksum, ya gak mungkin berdosa kalau Nabi. Tapi kalau para wali memang bukan maksum, tapi mahfudun, dijaga oleh Allah. Jangan percaya kalau wali maksiat. Abu Yazid al-Bustami radhiyallahu ta'ala anhu mendengar kisah tentang seseorang yang dikatakan dia adalah seorang wali. Akhirnya didatangilah masjid tersebut, ditunggu, ternyata setelah keluar, betul dia ibadahnya kuat, ternyata membuang kotoran adalah ke tembok masjid. Lalu berkata, bagaimana akan bisa wa kaifa yu'manu bi asrarillahi malam yuhafid ala syara'illah? Gimana akan bisa mendapatkan rahasia dari Allah karamah kalau syariat zahir saja tidak dijaga? Memang seorang wali manusia bisa bersalah, akan tapi dia mudah bertobat. Tidak ada sombong dengan kemaksiatan. Makanya kalau ada wali bangga dengan, wah itu kalau saya minum khamr itu biasa jadi air. Enggak ada. Ya khamr. Enggak ada. Ini syariat. Berbeda nanti urusan sama orang majdub. Bab majdub, ada wali majdub. Wali majdub bukan gurumu, kita tidak boleh berguru dengan wali majdub. Kalau kita ketemu dengan orang wali majdub, babnya bab husnudzon, bukan kita jadikan guru, bukan minta doa kepadanya. Wali majdub adalah seorang hamba yang diambil oleh Allah dalam kecintaan kepada Allah, sehingga apa? Dia enggak ngerti dunia. Ada majdubnya majdub-majduban, memang gaya begini ini, tapi sama duit senang. Ah ini enggak majdub, tapi dengan dunia enggak senang. Ada, kita ingat guru mulia Habib Ahmad bin Husin pernah cerita tentang seorang majdub. Ada di daerah Pasuruan sana, majdub. Enggak senang kalau orang sama duit, ya yang di belakangnya dapat duit, lempar ke belakangnya. Enggak pernah mikir duit. Dan perilakunya adalah bukan dengan syahwat. Kalau secara zahir haram tapi enggak bisa ditiru memang. Rupanya ada seorang perempuan lewat. Ini majdub dia. Memang dia tidak pernah goda perempuan selama ini. Ada perempuan dikejar dan dipukul bokongnya. Meteng. Tak rumahnya orang itu doa berlama-lama pengen hamil. Tak tahu setelah pulang ada berita hamil dia. Cuman gak bisa ditiru, maka majdub-majduban saya mukul bongkongnya orang nanti. Ah gila dia. Gak ada itu. Dan itu bukan, dan dia bukan, tidak pernah terbukti goda perempuan. Gak ada. Dan majdub. Mukul yang ngupas saja, bukan syahwat, bukan ini. Tapi ingat, tidak bisa ditiru. Bukan guru kita, tapi itu adalah kekasih Allah. Di malam-malam jam 11 malam tiba-tiba mukulin orang yang lagi jualan di jalan per 1, 2, 3, 4, 5, perlimaan. Ada perlimaan, dipukulin orang, bangun, tangi, katanya. Kami dengar sering begitu. Yang bangun berdiri, disuruh pukul, ya lari. Yang gak lari, tetap di situ. 3 menit kemudian ada truk, matilah. Ini kan beli kaurah majdub, tapi majdub. Majdub itu adalah makomnya urusan dunia seperti orang gila. Kalau orang gila, marfu'ul qalam, tidak dosa melakukan apa saja, namanya gila. Makomnya gila, bukan guru kita, jangan berguru ke orang majdub. Berguru ada ahli syariah. Tapi dia kekasih Allah, Dan wali yang pangkatnya paling tinggi adalah wali yang syar'i. Secara zahir dia adalah syariah ditegakkan. Imam Syafi'i wali besar. Imam Ghazali wali besar. Imam Nawawi wali besar. Syekh Abdul Qadir Jalani adalah wali besar. Syekh Abdul Qadir Jalani bukan hanya ngajari zikir tok yang selama ini diikuti oleh kita ini, bukan. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani adalah seorang alim, beliau asli madhabnya Hambali. Bahkan termasuk ulama besar dari madhab Hambali, tapi saking hebatnya beliau, yufti bimadhabaini, berfatwa dengan dua madhab. Ilmu. Termasuk guru Torekoh pun tidaknya berilmu begitu. Bukan mewarisi bapaknya, bapaknya meninggal langsung dia dinobatkan jadi guru Torekoh. Tidak ngerti agama, bukan itu. Itu kan kayak kerajaan diwariskan itu, bukan. Ada ruh, ada maknawiat di sana. Baik, kita lanjutkan. Nah kalau ada, kadang tampak kepada orang-orang tertipu hal-hal semacam itu. Istidrajan lahum abtilaan lidu'afatil mu'minina minhum. Allah. Ada orang-orang yang dia bukan kekasih Allah. Dia adalah bukan wali. Tapi diberi oleh Allah. Khawarik. Kejadian yang aneh-aneh. Kayak keramat. Padahal itu bukan keramat yang sesungguhnya. Adalah istidraj. Bagi dia adalah ujian juga. Dan bagi du'afatil mu'minin. Dari orang awam pun adalah ujian. Kadang mempercaya dia lalu ngikut terjerumuslah. Makanya kita perlu jelaskan bahasanya. Gurumu adalah syar'i, harus syar'i. Gurumu adalah harus seorang syar'i. Kenapa? Ini Imam Haddad. Kalau tidak mengikuti syariat itu istidraj. Harus ngerti syariat, halal haram harus ngerti. Kalau saya dengan mata saya jelalatan melihat kok jadi wali, jadi ustaz saja enggak pantas kan? Wajib tuh, Masya Allah. Masa pantas seperti itu? Tapi seorang kekasih Allah mungkin melihat yang haram, tapi setelah itu dia sadar dan menyesal. Jadi guru saja enggak pantas, apalagi wali yang melakukan haram. Pangkat wali itu besar, dan semoga Allah menyampaikan kita. Dan semuanya bisa menjadi wali Allah. Bisa. Tidak harus dengan ilmu, akan tapi harus berilmu. Biarpun hanya ilmu wudu, ilmu fardu ain dan sebagainya. Termasuk ini adalah untuk mendapatkan makam mulia di hadapan Allah. Dan keramat yang sesungguhnya adalah bukan Anda bisa terbang di dunia, Anda bisa terbang di surga nanti. Bukan di dunia. Uwais Al-Qarni siapa yang menyanjung? Enggak ada menyanjung di dunia, enggak ada. Menggembala kambing, kucel, makanannya adalah berbagi dengan anjing. Hei anjing, sana-sana kau bagianmu anjing, ini bagianku. Makan di sampah dia. Sisa-sisa roti yang dibagi oleh dibuang sama orang dipinggirin. Setelah dipinggirin dibagi ada 1, 2, 3. Yang paling kotor ini bagian anjing. Yang sedang buat dia, yang paling bagus dibawa pulang. Untuk siapa? Diberikan kepada orang yang lebih fakir dari dia dan berkata setelah itu, diberikan kepada orang yang lebih fakir dari dia. Lalu berkata, "Ya Allah, inilah kemampuanku untuk menolong hamba-hambamu. Fakir saja masih pengin sedekah." Allah. Kita punya makanan berlebihan tidak pernah ngasih sama orang, ini kan gimana? Ini Uwais Al-Qarni itu, ngelihat roti dibagi tiga. Roti di sampah itu, yang paling jelek bagian anjing, haknya anjing. Yang setengah buat dia, yang bagus adalah kasihkan orang fakir, dibungkus. Allah. Nggak ada yang nyanjung, tidak pernah ngaku wali, nggak pernah nganggap dirinya wali kutub. Tapi dia itu adalah walinya para wali. Bahkan dikatakan Sayyidut Tabi'in. Sebagian ulama mengatakan adalah tabi'in adalah orang yang pangkatnya tinggi setelah Nabi Muhammad, sahabat Nabi. Setelah sahabat Nabi, tabi'in. Dan di antara tabi'in ada yang paling mulia di antara tabi'in adalah Sayyidut Tabi'in. Sayyidut Tabi'in ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyib, ada yang mengatakan Hasan Basri, ada yang mengatakan bahasanya adalah Uwais Al-Qarni. Orang besar, kelihatan modelnya adalah model orang-orang yang hanya di tempat sampah. Allah. Bukan mokom, bukan jubah anak ini menjadikan seorang jadi wali. Bukan, Anda pun bisa pakai jubah hari ini, ya kan? Pakai imamah, bisa. Kalau hanya pakai tasbih gini Allah bisa, tapi bukan di situ karomah. Nanti disebut oleh Imam Haddad, seperti apa sih keramat yang sesungguhnya yang harus kita jaga? Yang semuanya bisa berupaya untuk mendapatkannya. Apa itu keramat yang istimewa? Nanti kita sebutkan. Wa ya fi haqqihim ihanatun wa laysat karamatin. Ketahuilah bahwasanya kejadian yang luar biasa yang terjadi pada orang yang tidak berpegang dengan syariat tadi itu bukan keramat yang sesungguhnya, akan tapi bukan karamah, tapi ihanat, kehinaan. Innama takunu karamatin idza dhaharat al ahlul istiqamati. Ingat kata Imam Haddad, bukan saya yang ngomong. Imam Haddad sudah sampai kepada derajat kutub. Beliau wali besar, syar'i. Bukan tasawuf yang ngelantur. Beliau berkata bahwasanya sesungguhnya keramat itu akan tampak pada orang-orang ahli istiqomah. Tidak lupa bangun malam bagiannya untuk antara dia dengan Allah. Di siang hari pun dengan manusia, dengan keluarga. Istiqomah dalam kebaikan, bukan istiqomah itu dalam sholat saja, bukan. Tapi juga istiqomah dalam menjauhi kemaksiatan, ahli istiqomah. Fa in akramaka Allahu ayyuhal murid bi syai'in minha. Wahai murid, kalau Allah memberikan kepadamu sesuatu daripada keistiqomahan, kalau Allah memberikan kepadamu keistiqomahan, insyaallah istiqomah di majelis ini ya, amin. Biarpun yang ngajar bukan Buya Yahya, Ustaz Salahuddin. Biarpun yang kita tidak datang, sering tidak datang. Mohon maaf, tapi kami mendengar beritanya bagaimana jamaahnya tetap ramai, ahli istiqomah itu, istimewa itu, tidak harus nunggu Buya. Nah ini kalau sudah menggantungkan ke Buya ini bukan istiqomah lagi nanti. Alhamdulillah. Fahmaduhu. Sanjunglah Allah, terima kasih. Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah memberikan kepadamu kemudahan beristiqomah, berterima kasihlah kepada Allah. Wala taqif ma dhahara laka wala taskun ilaihi. Waktumhu. Nah, kalau seandainya Allah memberikan kepadamu sesuatu misalnya, karomat misalnya, istiqomah atau selain istiqomah, Allah memberikan sesuatu, ya kok tiba-tiba aku bisa melakukan, kok aneh, khawarik ini ada, atau mimpi Nabi, mimpi nanti termasuk bab karomah juga, mimpi Nabi bab karomah, kemuliaan Allah berikan dari seorang hamba bisa mimpi ketemu Rasulullah, faktubhu, sembunyikan, itu antara engkau dengan Allah. Mimpi di obral di masjid, wahai jamaah, alhamdulillah tadi malam saya ketemu Rasulullah, titip pesan, wah khayalnya ini. Disembunyikan, enggak pernah diceritakan kepada siapa-siapa. Kecuali memang di dalam mimpi ada pesan dan tidak dusta, awas hati-hati. Mimpi ketemu Rasulullah adalah hak, mimpi Rasulullah adalah karamah, mimpi Rasulullah adalah kemuliaan. Tapi yang muskilah, yang problem adalah berdusta atas nama Nabi Muhammad. Falyatabawa maka'dahu minan nar, tempatnya neraka. Jangan berbohong Anda. Sekarang mimpi Nabi di sebagian tempat tuh jadi bahan sombong-sombongan. Alhamdulillah, setiap malam Jumat saya bisa ketemu Rasulullah. Allah, apa itu? Malah ditutup. Karena kecintaan kepada Nabi, bukan diobral, bukan. Ada di pondok satu anak dan saya yakin dia jujur, tidak berbohong. Mimpi ketemu Rasulullah. Kalau sampai esok hari ada yang dengar berita ini, kamu tak keluarkan dari pondok. Saya tidak ingin di pondok ada pendusta. Kamu jujur, tapi yang lain bisa berdusta gara-gara kamu. Yang lebih baik mungkin selama ini mikir, wah ini orang gara-gara mimpi ketemu Rasulullah, orang pada seneng pada dia, nyanjung dia. Akhirnya yang belum mimpi mikir juga. Akhirnya malam-malam ngomong, aku juga mimpi ketemu Rasulullah. Akhirnya sak pondok bohong semuanya. Makanya ada anak pondok yang mimpi ketemu Rasulullah, ngadep kepada kita, nangis ya. Dengan tangisnya saya kami yakin itu adalah benar. Kalau sampai esok hari ada yang dengar berita ini, kamu tak usir dari pondok. Saya tidak ingin pondok ini dirusak. Memang kamu benar, tapi orang lain bisa berbohong pada akhirnya gara-gara dengar ceritamu ini. Sama ketemu hantu juga gitu. Alhamdulillah pondok Al-Baca enggak ada hantunya. Ini gara-gara orang lihat hantu katanya, ketemu hantu di kamar mandi. Gara-gara ketemu hantu, besok malam ada anak-anak yang dengar cerita itu mau kamar mandi enggak berani kan? Mau minta tolong sama orang enggak mau nolong, akhirnya panjerit hantu. Akhirnya semuanya kayak yang lihat hantu, bohong, hantu dusta. Makanya di pondok Al-Baca enggak ada hantu, Bu. Kalau mondokin anak enggak usah takut. Enggak ada hantu di sana, enggak ada kuntilanak, enggak ada gendruwo, enggak ada macam-macam. Jinnya enggak berani nampakkan diri. Jin dari dulu ada, enggak ada kelihatan. Kok pondok setiap hari katanya ada hantu? Ini bagaimana ini? Santrinya hantu semua kali. Ini kadang-kadang bohong itu, permasalahannya bohong. Satu orang berbohong, yang lain pada takut. Biar ditolong sama yang lainnya, biar ditemenin ya bohong sekalian. Ya, aku melihat juga, kecil kakinya, tinggi. Apa itu? Hayal. Paham ya? Awas, mondoknya ayo. Mondok pernah ada hantunya? Itu bohong, bohong, bohong, bohong. Setan melihat kita, kita tidak melihat mereka. Kalau mereka harus mengganggu kita, menampakkan diri itu perlu upaya yang berat. Dan memang ada penjelmaan pada zaman Nabi juga ada kok. Tapi kalau jelma sebagai manusia, ya kayak manusia, sudah selesai. Dipukul sakit, salahnya ngapain jelma jadi manusia, gitu. Sudahlah, jangan urusan dengan begitu. Pondok kok banyak hantunya ini. Ada memang, setan ada. Tapi yang menjadi masalah adalah kita, apalah dusta. Kalau ada orang melihat sesuatu, mungkin ada orang melihat jin, melihat ini, mungkin akan, tapi yang menjadi masalah. Kalau sudah disuarakan di sebuah tempat, bisa menjadi orang pada berdusta. Lebih parah lagi adalah ngaku mimpi ketemu Rasulullah. Kalau orang berdusta melihat jin itu hanya dosa. Dosa dia berbohong lihat hantu. Tapi kalau sudah mengaku ketemu Rasulullah, dusta berat. Lihat bawa makadu minan nar. Niapkan tempatnya di neraka jahanam. Allah. Semoga bisa melihat Rasulullah semuanya. Dan tidak usah sombong. Tidak jadi sombong. Dan sembunyikan itu antara dirimu dengan Allah dan Rasulnya. Sembunyikan sudah. Bersyukurlah kepada Allah agar selalu Nabi Muhammad mendatangimu dalam mimpimu atau di alam nyata. Baik. Wa ilam yadhhar laka minha syai'un fala tatabanna. Jika keramat-keramat yang selama ini kita dengar dari para wali-wali, benar. Syekh Yusuf Dabhani dalam Jami' Karamatil Auliya mengumpulkan cerita keramat fulan. Itu keramat beliau tidak mencari. Allah beri. Dan kamu jangan menanti-nanti pengen diberi keramat seperti mereka. Itu Allah yang beri. Keramat itu cuma-cuma dari Allah. Kalau ternyata kok nunggu-nunggu kamu sudah sholat, istiqomah, kok tidak tampak-tampak. Jangan kau merindukannya. Karena kamu bisa istiqomah itu sendiri sudah merupakan keramat yang luar biasa dahsyat. Wala ta'saf 'ala faqdihi. Dan jangan sampai ada di antara kalian ini merasa kecewa di saat tidak tampak keramat yang aneh-aneh tadi. Enggak penting itu. Enggak penting orang bisa terbang. Enggak penting mengeluarkan roti dari keteknya. Ada kan? Pasir jadi beras. Itu adalah memang benar terjadi kepada sebagian para kekasih Allah. Tapi itu sesaat-sesaat, bukan selamanya. Kalau tidak biasa, pabrik beras nanti. Kalau bisa membuat seenaknya sendiri. Alasannya bisa saja untuk nolong umat Islam. Kenapa? Pada kemelarat semuanya. Ya Allah, jadikan saya keramat, pasir saya jadikan. Jadi nanti ada peko yang ngambil pasir, nanti pakai dipegang tangannya jadi beras. Itu saja. Kan bisa kejayaan umat Islam akhirnya. Ya, tidak usah begitu-begituan deh. Sudahlah tahajud, duha, sholat lima waktu, qabliyah, ba'diyah, yang lembut sama orang tua, sama saudara, wali berjalan di atas bumi. Biarpun enggak digelari sebagai wali, biarpun enggak pakai jubah, enggak pakai imamah seperti ini. Wa'lam annal karamatal jami'ata. Ketahuilah sesungguhnya keramat yang paling besar, mencakup segala keramat. Li jami'an wa'il karamatil hakikiyati wa suriyati. Keramat yang sesungguhnya mencakup karamat lahir dan batin. Ya al-istiqomatu, yaitu keistiqomahanmu di dalam melakukan kebaikan dan keistiqomahanmu dalam menjauhi kemaksiatan. Al-mu'abbar anha bimtithalil awamiri, yaitu yang sering disebut dengan menjalankan perintah Allah wajtinabil manahi, dan menjauhi larangan Allah. Kalau Anda bisa menjalankan perintah Allah dengan serius, sholat tepat, puasa, keharaman dijauhi, itu adalah karomat dohirun babatinan. Menjauhi adalah dohirnya menjauhi dan batinnya harus meyakini itu semuanya. Fa'alaika bitashihiha wa ihkamiha. Hendaknya kamu semua berusaha untuk membenahi keistiqomahan dan menguatkan keistiqomahan tersebut. Tahdumkal adqawa akwanu. Kalau sudah dirimu menjadi ahli istiqomah, semesta akan menjadi khidmah kepadamu. Akan berkhidmah kepadamu semesta. Al-akwan al-ulwiyyatu wa-sufliyatu, yakni semesta, langit, bumi, semua akan berkhidmah untukmu, tunduk kepadamu, khidmatan la tahjubuka'an rabbik, dan itu semua semesta tidak akan menghalangimu dari Tuhanmu. Artinya apa? Kalau sedang kau menjadi ahli istiqomah, kenal Allah benar, ketahuilah semesta akan tunduk kepadamu, tidak akan menjadikan penghalang antara engkau dengan Allah. Kalau ternyata menjadi orang kaya, kekayaannya tidak menjadikan dia lupa kepada Allah. Bahkan dengan kekayaannya akan dijadikan untuk meluncur menuju kepada Allah. Diberi jabatan pun tidak terlena menjadi sombong lalu merendahkan yang lainnya. Tidak. Karena dia ahli istiqomah kekasih Allah. Kalau diberi jabatan akan digunakan jabatannya untuk yang Allah ridhoi. Istimewa. Wala tasghaluka an muradihi minka. Sehingga kalau sudah engkau menjadi ahli istiqomah, dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah, dunia seisinya akan patuh kepadamu dan tidak akan mengganggumu dan tidak akan menjadikan penghalang yang menyibukkanmu an muradihi, daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendakimu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Kalau sudah engkau dipilih menjadi kekasih Allah, semesta akan khidmah kepadamu dan tidak ada yang bisa mengganggumu. Diberi apapun oleh Allah tidak akan mengganggu. Istrinya tidak mengganggunya, anaknya tidak akan mengganggunya, karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kami persilakan kepada para jamaah, namun sebelum dimulai pertanyaan kami batasi untuk laki-laki satu pertanyaan, untuk jamaah wanita satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli alaihi wasallam. Ala ali sayyidina Muhammad. Izin bertanya Bu ya. Jika ada seorang anak yang terpaksa menuruti perintah orang tuanya ataupun tetangganya untuk membeli dupa atau kemenyan, nah itu kan biasanya di antara mereka ada yang menggunakan hal tersebut untuk sesaji atau sajen. Itu kan kita semua juga sudah tahu itu mengandung kesyirikan, dan kesyirikan atau kemusyrikan itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Nah si anak ini pengen nolak perintah tersebut, perintah dari orang tuanya ataupun tetangganya, namun dia merasa tidak enak, khawatir dimusuhi, dicela, dimaki dan lain sebagainya. Apakah si anak tersebut ikut mendapat bagian dosanya atau tidak? Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon doanya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begini, menyan. Segala menyan secara zatnya enggak ada masalah, namanya menyan. Cuman digunakan untuk apa, itu yang jadi masalah. Sebab di Arab ada menyan. Cuman menyan Arab untuk pengharum ruangan. Ada menyan dijual. Menyan Arab, karena di Arab namanya menyan Arab. Kalau menyan Jawa di sana jadi menyan Arab juga. Untuk pengharum ruangan. Ada, jadi ada. Akan tapi kalau di Indonesia, di Jawa khususnya, enggak tahu Jawa mana pokoknya. Jawa Timur banyak juga menyan. Kalau sudah menyan digunakan untuk para dukun, untuk komat-kamit mengundang danyangan dan segala macam, ini sudah bermasalah. Nah, itu yang tidak dibenarkan dan syirik. Kalau sudah menyanjung-nyanjung selain Allah, roh, pepohonan dan sebagainya, apalagi nyiror kidul. Nah, kalau menyannya adalah untuk yang demikian ini, maka katailah itu bukan sekedar haram, menyan untuk menyekutukan Allah. Maka yang menolong pun adalah dosa. La ta'ata limakhlukin fi maksiatil khaliq. Memang dirimu harus patuh kepada ayah ibundamu, akan tapi patuh dalam irama yang bukan, asalnya patuh sebatas tidak melanggar Allah. Tapi kalau patuh kepada orang tua untuk bermaksiat kepada Allah, enggak boleh patuh kepada orang tua. Tidak boleh patuh dan harus dengan ketegasan. Itulah iman. Enggak boleh patuh. Enggak boleh Umi, saya enggak boleh beli itu, karena itu haram dosa. Kamu ini anak kurang ajar dan sebagainya. Enggak akan sampai kutukan tersebut. Karena apa? Disuruh untuk melakukan ke dosa, melakukan dosa. Karena Anda tahu mau digunakan untuk apa. Tapi kalau ternyata kemenyannya hanya untuk wewangian ruangan, dan sudah terpusuh dan terpisah dari kisah berdukunan, karena ruangannya terlalu bau misalnya. Terlalu bau, maka perlu kasih harum-haruman. Karena kalau asap bisa masuk ke ruang begitu, ya boleh-boleh saja. Atau garu, kalau garu jelas, garu nggak ada dipakai komat kambit ya. Menyan saja, karena sudah kebiasaan masyarakat yang menggunakan itu, makanya kalau disebut menyan adalah sama pak dukunnya sekalian. Maka Anda tidak boleh patuh, karena itu maksiat, apapun yang terjadi. Wah kasihan dong, masa sama orang tua Anda patuh? Saya lagi untuk kemaksiatan, tidak boleh patuh. Tapi kalau urusan mubah menjadi wajib. Mubah itu adalah sesuatu yang tidak wajib dan juga tidak sunnah. Berdiri di depan pagar, nak kau berdiri situ nak. Ngapain mas? Sudahlah berdiri, wajib berdiri, jangan bantah. Mubah jadi wajib karena perintah orang tua. Tapi kalau menuju keharaman tidak boleh patuh demi keselamatan iman kita. Terpaksa, akhirnya melakukan. Melakukan sudah ikut dosa. Kenapa tidak melawan? tidak, bukan melawan maksudnya, menghindari agar orang tuanya tahu. Termasuk dosa dan istighfar kalau sudah dilakukan. Istighfar. Diampuni oleh Allah karena bukan melakukan syirik, apalagi menyesal, Allah Maha Pengampun. Yang tidak diampuni adalah menyekutukannya. Memanggil roh, apa, memanggil nyi roh itu, beri pertolongan kepadaku. Seperti itu yang tulisan-tulisan yang di laut selatan enggak ada. Awas, lautnya kenceng, mintalah pertolongan pada nyi roh kidul. Tak panggil, enggak datang nyi roh kidulnya. Nyi roh kidul, mana sini? Saya pengen kenalan, enggak ada. Karena itu bohong. Minta tolong sama nyi roh kidul. Pada Allah, itu syirik kalau sudah minta tolong pada nyi roh kidul. Allahu a'lam bishawab. Silakan yang lain, bapak-bapak saja. Tolong, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya yang saya muliakan, mau bertanya Buya. Saya seorang pedagang yang setiap hari berhubungan dengan banyak manusia, yang banyak di antara mereka yang membuka auratnya. Jadi mau tidak mau ketika bertransaksi saya harus melihat aurat mereka. Mohon penjelasannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda di saat Anda membeli dan berbeda di saat Anda menjual. Kalau Anda beli, Anda masih bisa memilih. Anda ikut punya bagian dosa. Kalau Anda membeli, Anda bisa memilih mana yang menutup aurat dan mana yang membuka aurat. Tapi di saat Anda jualan, Anda tidak bisa memilah dan memilih lagi. Siapapun yang datang harus Anda layani. Harus Anda layani. Yang datang harus Anda layani. Dia punya kebutuhan. Dia seorang muslim, mukmin. Bahkan orang yang tidak beriman pun kita perlu layani dia. Adapun masalah urusan aurat, itu adalah kemauan Anda untuk menghindar. Kita bisa kok jualan hanya melihat sepintas. Tidak harus melihat wajahnya. Tidak harus melihat rambutnya kok. Lihat saja duitnya. Nggak usah lihat, bisa. Kalau ada kemauan, bagus, ini memang pertanyaan harus. Tidak boleh kita menyerah. Apakah kita menikmati dia? Dan kita buat peraturan, ya gimana? Yang berlebih harus pakai kerudung misalnya. Nggak ada yang beli nanti. Atau bagaimana? Kalau Anda mampu seperti itu, nggak apa-apa. Agar tapi ketahuilah, tidak semua orang. Orang itu bertahap tobatnya. Mungkin dia adalah orang yang sholat dulu masih buka aurat. Kan begitu? Bertahap-bertahap. Tapi dosa memang. Makanya waspada urusan membuka aurat. Membuka aurat itu jangan main-main ya. Kalau ada orang melakukan dosa, itu ada dosa untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang membuka aurat, di samping dia dosa, menjadikan orang lain berdosa. Allah. Karena orang lain akan melihatnya. Jadi Anda tetap layan dengan baik. Lah, untung-untung Anda bisa memberikan pesan. Kemarin kita juga ke sebuah rumah makan. Saya punya prinsip, kalau ke rumah makan, hendaknya saya cari yang menutup auratnya. Lah biasanya rumah makan tersebut tuh menutup aurat. Kok hari itu enggak? Akhirnya sudah masuk, saya balik kemarin sore, keluar. Setelah keluar saya harus balik lagi. Saya balik lagi, saya harus ingatkan. Karena selamanya adalah memang baik biasanya, kok sekarang ada perubahan. Akhirnya saya balik lagi, akhirnya nanya, loh tadi kayaknya sudah masuk sini kok keluar lagi? Iya, saya tadi mau kesini tidak mau beli karena kamu tidak menutup aurat. Cuman saya pikir, setelah saya keluar takut saya dosa. Akhirnya saya balik, lewat tol di Gresik, saya muter lagi. Ini akhirnya balik lagi, akhirnya saya sampaikan mohon maaf, saudariku. Alangkah baiknya, kalau kamu sambil bekerja cari uang, dapat dunia, kemudian setelah itu kamu dapat akhirat, menutup auratmu. Saya hanya perlu menyampaikan saja. Dia ucapkan terima kasih mas, makanya ya. Harus, saya keluar takut saya belum tidak mengingatkan. Karena saya bisa mengingatkan. Sebab kalau saya ingatkan, tidak kira dipukul saya. Kenapa kalau saya takut? Gitu loh. Kadang-kadang kita jadi pengecut kita itu. Ngomong gitu saja tidak berani. Kadang-kadang saya marahi diri saya sendiri. Kecuali kalau kita mengingatkan langsung dipukul. Nah, tidak usah ngingetin, ya tidak. Maka perlu keberanian dalam mengingatkan dengan lembut tentunya. Dengan keindahan. Yang satu ukti, mohon maaf. Kadang-kadang setelah waktu bahasa kasir, mohon maaf kak. Dek atau kak, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita sambil dagang begini, ngurusi. Apa juga kita ingat Allah, menutup aurat. Jadilah orang yang berani mengingatkan demi kerinduan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang takut mengingatkan. Jadi kalau Anda mampu, okelah. Mbak, Masya Allah. Kalau Anda sekarang pakai jual kerudung. Berkerudunglah agar sempurna hidup Anda. Berkerudung, jadi dakwah dikit-dikit lah. Bagus. Jadi ada, tapi jangan, pokoknya pakai apa saja dah, intinya harus pesan itu nyampe. Itu, jadi yang pertama adalah Anda tetap jual beli kepada dia, tapi ingat tidak usah melihat. Dan itu hebat, mujahadah Anda. Mujahadah itu adalah menjauhi upaya, berusaha, aku tidak boleh melihatnya. Oh iya mbak, Masya Allah, lihat sepintas wajahnya dia, agar tahu dia orang beneran. Setelah itu ya sudah selesai, kita layani selesai. Tidak perhatikan, oh antingnya, hidungnya, itu. Tidak usah seperti itu. Dan itu urusannya dengan iman. Biarpun orang katanya begini, Allah, Allah, Allah, matanya ngelihat itu karena tidak punya iman. Yang penting seperti Anda itu sudah lumayan takut, istimewa itu, rasa takut. Biarpun mata tidak melihat, kalau hatinya culas, hatinya yang tidak punya rasa takut, ya tetap saja kelihatannya lihat sana, Allah, Allah, Allah. Tahu dia di sana, jalan ya ke situ. Khianat. Baik, insya Allah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, memberkahi usaha Anda. Karena ada usahanya orang yang takut kepada Allah akan diberkahi, insya Allah. Baik, yang lain? Tanya mohon penjelasan mengenai hukum denda menurut Islam. Denda dengan uang. Hukum denda dengan uang adalah haram, disepakati empat madhab. Tidak ada yang mengatakan denda selain yang sudah ditentukan oleh syariat. Misalnya apa? Fidyah. Fidyah. Itu kan ada. Tapi kalau kita misalnya ada anak santri terlambat didenda, haram. Tanya ulama semuanya, bukan sambungan saya. Ada yang mengatakan mencoba memperkenankan nukil dari Imam Malik, salah paham tentang pendapat Imam Malik. Imam Malik tidak mengatakan demikian. Jadi adalah denda adalah haram. Karena denda tidak mendidik. Dosa. Ya, tapi pondok itu kok mengatakan denda. Tidak ada yang sempurna menjalankan syariat. Tidak boleh seudon juga sama orang. Mungkin tidak tahu atau bagaimana. Jadi denda adalah haram. Dan denda itu tidak mendidik, orang tidak akan jera. Coba, ini loh kadang-kadang, seandainya kalau peraturan polisi itu, kalau ada orang yang tidak punya SIM, kemudian tidak pakai helm itu langsung dipenjara, pakai SIM semuanya nanti. Ini gara-gara dikasih duit itu, denda 50 ribu, 100 ribu. Coba kalau ngerti, waduh kalau saya ini ngelanggar di penjara 2 hari, wah kacau lah. Aman, tertib. Cuma gara-gara denda. Bahkan bisa jadi nanti pelanggaran di nanti-nanti. Kalau tidak ada yang melanggar, tidak dapat duit saya nanti. Pondok misalnya. Semoga santri terlambat 20 hari. Satu hari kan 5 ribu, kali 20 lumayan. Buat beli semen. Kan bisa gitu nanti pondoknya, na'udzubillah. Tapi ingat, Anda pun tidak perlu prasangka buruk kepada pesantren yang ternyata menjalankan denda. Mungkin belum mengerti atau bagaimana. Ini harus sampaikan. Dan saya mencoba masalah ini sudah lama, ini saya sampaikan. Wah, lama sekali. Dan waktu kita ngajar di Yaman, dua, tiga anak putri yang ngambil menulis bahas, kita perintahkan untuk nulis masalah itu. Untuk memperkuat masalah ini. Masalah denda hukumnya adalah haram ternyata. Sepakat tidak ada yang memperkenankan. Denda. Dan bahaya lagi, berbahaya masalah denda itu. Hukuman dengan denda tidak diperkenankan. Ada yang tertipu mengikut pendapat Imam Malik, tapi Imam Malik tidak mengatakan. Mengambil dari hadis Nabi tentang diyah fidyah, itu bukan, itu penentu, itu sudah. Jadi itu bukan denda itu. Bukan denda seperti yang selama ini disebut. Diyah adalah ketentuannya jelas. Kemudian kisah zaman Sayyidina Umar, susu digulingkan, itu bukan denda. Jadi jangan disamakan dengan masalah fidyah, beda. Dan ulama mengatakan beda, bukan saya. Kalau saya sudah usah, saya tidak dianggap, saya tidak punya fatwa, saya tidak punya hukum. Saya bukan mujtahid. Saya nukil perkataan para ulama. Mohon kalau ada santri melanggar, enggak usah pakai denda dah. Yang punya duit tenang aja. Sudah nabung nih seminggu, sudah. Bah, terlambat seminggu bah ini bah. Oh iya, enggak apa-apa, yuk main dulu. Karena bapaknya punya banyak duit. 50 ribu sehari ya, cuman 250, 500 ribu mah enteng. Gimana bisa tertib pondok kalau begitu? Ayar 1 juta beres. Anaknya main, akhirnya pak sudah habis duit, haram, tambah jak nakal, gak pinter-pinter nanti. Gara-gara denda, jadi seperti itu, hukum denda adalah haram, disepakati empat madhab. Kalaupun ada yang mencoba keluar dari empat madhab, ini adalah karena kesalahpahaman tentang fatwa Imam Malik, kemudian juga tentang pemahaman hadis tentang fidyah, dan juga tentang iraqat menggulingkan tentang susu. Itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Bahkan telah menulis dengan panjang lebar seorang alim besar, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Para ulama-ulama sudah menulis ini semuanya. Kenapa banyak di tempat-tempat lembaga pendidikan atau agama menerapkan denda? Semoga Allah mengampuni semuanya. Ada seorang muslim selama 5 tahun atau 3 tahun tidak makan nasi, bukan puasa. Makanya gimana? Orang tidak makan nasi enggak apa-apa, tapi makan singkong kali. Yang tidak boleh adalah mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Ini ada air putih, ini khamr. Khamr. Kalau saya mengatakan khamr adalah halal, dosa gede, haram, murtad ya. Ya enggak? Sama kalau mengatakan air adalah haram, juga sama dosanya. Jangan dianggap main-main, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah juga sama dosanya dengan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Kalau Anda, bab mujahadah itu bukan mengharamkan, tapi menahan diri agar tidak menuruti hawa nafsu. Orang dulu misalnya, zaman dulu misalnya tidak makan daging, ada apa? Untuk menahan hawa nafsu. Jadi tujuannya tahu bukan mengharamkan daging, bukan. Bukan mengharamkan nasi, bukan. Kalau mengharamkan nasi, dosa, enggak boleh. Berarti orang haram semuanya nanti. Kalau orang tidak mau makan nasi, kenapa? Saya mengekang hawa nafsu saya. Bagus. Terus, saya juga enggak mau makan daging. Kekang hawa nafsu. Baik, bagus. Itu zaman dulu. Saya kasih tahu zaman sekarang. Makan nasi yang enak, makan sate yang banyak. Kalau pengen memerangi hawa nafsu, cukup engkau berjanji tidak nonton televisi sama sinetron. Beres. Itu saja mujahadahnya. Makannya tetap enak, enggak makan nasi tapi YouTube-nya enggak karu-karuan. Model apa ini? Jadi intinya itu yang harus kita cari, mujahadah, memerangi hawa nafsu. Bu, siap. Makan enak. Biar segar, makan enak. Nang ini enggak usah nonton sinetron. Itu saja sudah istimewa, Ibu. Enggak usah macam-macam. Lah sekarang ada orang tertipu. Betul sudah 20 tahun tidak makan nasi. Masya Allah. Enggak ngerti enaknya nasi. Kalau sudah jadi lontong enak, jadi ketupat enak. Biar bisa bersyukur kepada Allah. Kalau babnya mujahadah ya boleh-boleh saja. Akan tapi mujahadah itu harus tahu bagaimana cara memujahadah disesuaikan dengan zamannya. Kemudian tujuannya harus ada dong. Kalau di tengah hutan sana, kalau Anda mujahadah demi Allah, saya berjanji untuk tidak nonton televisi. Enggak laku, enggak ada televisi di sana. Tempatnya masing-masing. Jadi mujahadah itu saya katanya mukhalafatul hawa. Apa yang paling menggodamu itu loh kau hindari. Itu mujahadah. Yang paling menggodamu yang kau hindari itu loh mujahadah. Bukan diharamkan ya, bukan mengharamkan. Saya membatasi. Makan tidak kenyang-kenyang, terlalu kenyang, macam-macam mujahadah. Kalau di tempat semacam ini ya sudah. Mujahadahnya adalah apa sih kemaksiatan yang paling banyak melanda kita ini apa sih? Sebabnya apa? Ya kayak sinetron misalnya, sudah hindarilah sinetron. Sudah kalau masalah urusan sate, sudah biasa orang makan daging sekarang. Beras nggak pernah ada kekurangan. Kalau zaman dulu yang namanya nasi itu istimewa, karena biasanya orang makan getebok. Sehingga makan nasi itu betul-betul menjadi syahwat. Amat semangat makan nasi. Kalau sudah nasi, wah nasi. Akhirnya saya tidak mau makan nasi, orang biasa makan nasi. Tapi waktu itu televisi pun belum ada, TVRI, TV pun yang punya Pak Lurah, kan gitu. Jadi masih aman zaman itu, memang mujahadah zaman itu sesuai. Jadi kita harus tahu tujuannya. Jawabannya sederhana, tidak makan nasi enggak apa-apa. Sebab orang Arab sana juga jarang makan nasi dulu, kecuali setelah kenal sama orang Indonesia kayaknya. Pagi roti, malam roti, siang roti juga biasa. Cuman kadang-kadang ada nasi, sekarang biasa nasi. Orang enggak makan nasi enggak apa-apa. Yang enggak boleh adalah Anda mengharamkan yang halal. Itu haram, enggak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Apakah orang NU boleh bertakzim dengan orang Muhammadiyah? Hukumnya orang NU mendoakan orang Muhammadiyah. Kita itu punya tugas dan kewajiban mendoakan kepada semua orang yang dia itu menghadap ke kiblat kalau salat. Kalau mereka enggak mau didoain ya urusan dia misalnya. Kita diajari mendoakan semuanya. Doakan. Tetangga kita enggak mau tahlilan ya apa-apa, dalam tahlil doain semoga Allah mengampuni. Itu umat Nabi Muhammad. Mendoakan iya. Karena doa itu akan dikembalikan kepada kita. Doakan. Karena kita tidak mengajarkan kebencian. Orang berbeda, perbedaan. Semoga Allah mengampuni. Tetap tidak boleh kita mengatakan wah suh mati syukurin masuk neraka. Enggak boleh gitu. Kalau orang berbeda misalnya dengan kita misalnya, apalagi perbedaan organisasi, perbedaan akidah sekalipun, hendaknya kita harus lentur mendoakan kalau dia sudah mati. Kalau masih hidup, ya kita diskusi, kita jelaskan. Tapi kalau mati, semoga Allah mengampuninya. Kalau masih hidup, ya aku datang kepadanya. Dia seorang alim, saya seorang alim misalnya, ada orang mengatakan. Karena aku alim, dia alim, aku harus ingatkan dia misalnya. Seorang mujtahid dengan mujtahid. Tapi kalau sudah meninggal, tetap semoga Allah mengampuni dan berikan kasih sayang kepadanya. Baik, inilah kewajiban. Adapun mengagungkan tadi ta'zim kepada siapapun. Kita wajib menghormati siapapun. Asalkan dalam penghormatan kita ini tidak menodai kepada agama kita. Biarpun itu orang kafir yang beruban, kita wajib ta'zim kepada dia dalam irama ta'zim karena dia punya beruban. Tapi tidak boleh penghormatan kita merendahkan agama kita. Jadi menghormati itu adalah kewajiban. Nabi mengatakan laisa minna man yuqir kabirana, menghormati yang gede dari kita. Kaum mukminin muslimin iya. Menghormat itu maknanya adalah menghargai, menempatkan tempatnya. Dia adalah orang kafir, sudah beruban, sudah tua, kafir dan tidak punya masalah dengan kita dan tidak pernah mengganggu kita. Kafir dhimmi, ahli dhimmah. Duduk dengan kita, tatu kita dengan sombong, salah sana. Enggak boleh merendahkan dia. Tetap kita wajib menghargai sebagai orang yang telah beruban. Jadi Islam itu indah. Tapi kalau pengagungan kepada dia menjadikan ternodai, loh itu orang kafir dimuliakan sama disanjung-sanjung, diucapkan selamat besar, menjadikan rendah Islam, enggak boleh yang demikian itu. Jadi kita wajib menghargai siapapun, kecuali dalam penghargaan kita ini tidak menjadikan besarnya syiar kafir, syiar fasik, syiar akidah sesat. Tapi kalau pengagungan kita menjadikan besarnya syiarnya kefasikan, syiarnya ahli bid'ah, syiarnya kekafiran, maka tidak boleh kita memuliakan orang tersebut. Kalau wajar, anak yang punya ibunda kafir, wajib dia bergaul dengan ibunda ini kan cara baik. Al-Qur'an yang menyuruh, bapaknya masih kafir, ibunya kafir, dia masuk Islam. Gak boleh kurang ajar itu bapakmu. Lihat indahnya dalam Islam. Berbeda akidah, tapi tetap penghargaan harus ada. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Allahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang meninggal? Telah meninggal dunia Bapak Ustaz Masya Allah Abdul Muhnin. Semoga Allah mengampuni. Dan yang telah meninggal dari kita diampuni oleh Allah. Yang sakit diberi kesembuhan. Yang sehat, sehat. Istiqomah semuanya. Al-Fatiha. Jangan lupa untuk mempersiapkan untuk hadir di Cirebon Al-Bahjah Pusat Maulid Akbar Satu Hati di Al-Bahjah buat rombongan tanggal 17 Rabiul Awal atau 26 November 26 bulan depan. Malam Cinta Rasul Ahad malam Senin 12 Rabiul Akhir 31 Desember di Alun-Alun. Bagi siapapun yang ingin ikut berpartisipasi di dalam mengadakan acara agung mulia ini, dipersilahkan. Yang ingin berpartisipasi, ingin bantu-bantu dengan tenaganya boleh, dengan pikirannya boleh, dengan hartanya boleh, cuman catatan, jika dengan uang yang akan Anda perbantukan, ketahuilah hendaknya Anda mengirim ke sana atau ke orang-orang yang sudah Anda kenal dan terpercaya. Ketahuilah bahwa Al-Bahjah tidak pernah menyuruh orang keliling cari duit masuk rumah-rumah. Kalau ada orang mengatasnamakan Al-Bahjah masuk rumah Anda minta bantuan, katakan dia bohong. Tidak ada. Baik di acara maulid atau pembangunan pondok atau kurban. Makanya harus kami umumkan, sebab biasanya momen-momen maulid begini ada orang gara-gara foto dengan kami itu sudah jadikan bahan tuh. Ada orang berapa banyak tertipu, kan punya foto. Dia pakai imamah juga, jubahan dengan kita foto. Keliling. Saya diutus Buya Yahya untuk cari daging kurban. Dapat kurban. Ada ngasih. Makanya saya curiga yang suka foto-foto itu. Ini memang ada, enggak. Maksudnya ada kejadiannya semacam itu. Banyak ada atas namakan sumbangan, kita tidak pernah menyuruh siapapun keliling mencari sumbangan bantuan pembangunan pondok atau maulid, tidak. Yang maka jangan percaya. Jangan percaya, maka senang aja kami umumkan ini didengar oleh semuanya. Dunia ini yang di Australia dengar, yang di Jepang dengar, yang di Hong Kong dengar, ini semuanya. Maka kami sampaikan, tidak pernah kita menyuruh siapapun untuk keliling. Kalau Anda ingin membantu, ada rekening yang jelas. atau Anda kirim datang ke pondok kepada tim yang sudah jelas. Ini saja insya Allah. Dan juga pondok pesantren, semakin banyak santrinya perlu guru-guru tahfidz. Ada di antara, jika ada di antara hadirin pendengar pemirsa yang punya hafalan Al-Quran dan ingin mengabdi untuk berjuang, untuk mengajar, bisa bergabung dengan Al-Bahjah untuk menjadi guru tahfidz Quran. Mohon didoakan, pondok pesantren memerlukan. Dapur ini adalah sumber kehidupan dunianya, pondok itu di dapur. Kalau tidak ada dapur, tidak makan. Maka termasuk pos yang paling penting adalah dapur pondok pesantren. Dapur itu perlu, tidak tahu ini, tenaga-tenaga yang masak kemarin sudah dapat atau belum. Kita ingin pelayanannya bagus, tidak sering terlambat. Akan tapi ini adalah minta didoakan, semoga punya mobil untuk belanja. Jadi semua divisi ini sudah punya mobil, mobil, dapur ini belum punya mobil. Jadi kasihan kalau belanja pakai motor berapa begitu. Ini semoga Allah mengirim ahli surga, terserah mobil apa saja deh, penting jalan ya. Yang bagus juga bagus. Nah, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa memberikan hadiah mobil atau uangnya untuk beli mobil ke pesantren khusus spesial untuk dapur Al-Bahjah. Pengadaan parkir untuk jamaah. Kemudian juga gedung Al-Bahjah TV, pembangunan pondok pesantren terus akan dilanjutkan. Kemudian ini juga ada permintaan radioku. Radioku itu radio cabang, radioku itu kan banyak. Banyak radio cabang sudah punya mobil, malah pusatnya ternyata belum punya mobil nih. Jadi radioku pusat ini belum punya mobil, ini minta juga agar punya mobil untuk transportasinya ke sana-sana ke sana sini biar mudah. Baik, semoga Allah mudahkan kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, angkat kami menjadi kekasih-kekasihmu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami kekasih-kekasihmu ya Allah. Berikan kepada kami keistiqomahan dalam melakukan kebaikan ya Allah. Dan berikan kepada kami keistiqomahan dalam menjauhi kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, keistiqomahan ya Allah, hingga kelak kami bisa masuk surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Semua yang hadir di sini, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, jaga kehormatan kami, kehormatan keluarga kami ya Allah. Jauhkan keluarga kami semua dari segala kehinaan di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, kumpulkan kami bersama orang-orang yang kau cintai, kumpulkan kami dengan para kekasih-kekasihmu, dan jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang kau ridhoi. Dan kami mohon, seperti engkau kumpulkan kami saat ini, perkumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada semua yang berjuang di sini ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada yang berjuang di sini lalu mereka tidak ikhlas dan tidak tulus ya Allah. Berikan ketulusan dan keikhlasan, ketulusan dan keikhlasan, ketulusan dan keikhlasan, dan kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang dengan ilmunya atau berjuang dengan hartanya atau berjuang dengan tenaganya atau pikirannya. Atau ya Allah, dengan panjatan doa ya Allah, kami mohon ya Allah, kirim kepada kami ya Allah ke orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Dan kami mohon, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kami mohon, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga mata kami dari melihat yang haram. Jaga mata kami ya Allah dari melihat yang haram. Jaga lidah kami dari berucap yang haram. Jaga telinga kami dari mendengar yang haram. Jaga anggota tubuh kami dari yang kau haramkan ya Allah. Sungguh kami tidak akan mampu meninggalkan keharaman tanpa engkau bantu ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan dan kehinaan ya Allah. Dan di saat kami melakukan kesalahan, ampuni. Berikan kepada kami kesadaran agar mudah bertobat dan ampuni kami ya Allah. Ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang masih sering dengan dosa-dosa itu, hentikan dengan kasih sayangmu ya Allah. Engkau Maha tahu siapa dia dan di mana dia ya Allah. Itu adalah umatmu ya, itu adalah hambamu ya Allah, umat kekasihmu Nabi Muhammad.